Kalau memang dia bisa mencintaimu lebih dari diriku, kalau memang dia bisa menyayangimu lebih dari aku. Karena dia takkan pernah mencintai.